akan dirimu. Semua orang pun pasti tahu ada semua pada dirimu. Bertahun-tahun ku mencari dirimu yang singgah di hati, hingga ku yakin tentang kamu, kaulah yang terbaik untuk.

selalu mengisi hatiku. Aku pun takkan tahu apa yang kau rasakan di sana. Dan kau pun takkan tahu apa yang ku rasakan di sini. Untuk diriku, aku pun takkan bersinar terang seperti hanya dirimu hadir untukku. Kau mungkin juga dapati hampanya pandang bintang-bintang, lihatlah satu bintang bersinar terang seperti hanya dirimu hadir untukku. Lihatlah satu but